بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung Radio Roja Cileungsi, untuk para jabatabek dan sekitarnya, untuk pendengar radio Altayan Cianjur sekitarnya, pendengar radio Bayan Cianjur, Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Ris di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, dan radio serta channel TV lain yang ikut merilai siaran kita kali ini. Alhamdulillah, sore ini sekalipun agak telat karena kemacetan, tapi kita alhamdulillah bisa kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jumat yang lalu kita sedang bahas Tauhid Al-Uluhiyah. Makna Tauhid Al-Uluhiyah adalah Tauhidul Ibadah. Karena makna Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesakan Allah dalam hal keuluhiyahannya, artinya menganggap Allah sebagai satu-satunya ilah. Makna ilah adalah al-ma'bud. Makna ilah itu sesuatu yang disembah, yang diibadati, sesuatu yang disembah. Sehingga Tauhid Al-Uluhiyah sering juga disebut dengan sebutan Tauhidul Ibadah. Arti Al-Uluhiyah, mentauhidkan Allah dari aspek Al-Uluhiyah, artinya mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Allah seluruh sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil. Makanya sesembahan harus hanya ditujukan kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan sebutan Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhid artinya mengesakan, Al-Uluhiyah artinya dalam hal penyembahan atau peribadatan. Peribadatan kita, penyembahan kita hanya untuk Allah. Tauhid Rububiyah yang kemarin kita bahas juga dimiliki oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik meyakini Allah satu-satunya pencipta, iya, satu-satunya pengatur alam jagat raya juga iya, satu-satunya yang menguasai alam jagat raya iya. Orang musyrik meyakini. Tapi Tauhid Al-Uluhiyah inilah yang tidak mereka yakini. Mereka menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadikan seseorang menjadi seorang muslim. Setelah meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur seluruh alam jagat raya, maka konsekuensinya adalah Allah pulalah satu-satunya yang berhak diibadati dan berhak disembah. Lahirlah tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadikan seseorang menjadi muslim. Seseorang yang meyakini Allah satu-satunya sesembahan, wajib dia ikrarkan secara lisan dengan mengatakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah semata-mata. Inilah yang tidak diakui oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itulah mereka menentang dakwah tauhid ini. Karena kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mereka itu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Sebab konsekuensi dari la ilaha illallah harus meninggalkan sesembahan lain. La ilaha. Tidak ada sesembahan-sesembahan yang benar. Illallah kecuali Allah. Jadi apa konsekuensi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Semua sesembahan lain itu ditinggalkan. Yang mereka harus sembah hanyalah Allah. Itu yang merasa berat. Itu yang mereka tidak sanggup. Mereka menyatakan, kata mereka, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita ini harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena mengikuti seorang ahli syair yang gila? Nabi SAW oleh mereka disebut dengan tukang syair yang gila, yang mengajak mereka meninggalkan sesembahan mereka kemudian hanya menyembah Allah. Kalau mereka disuruh menyembah Allah, mereka tidak keberatan. Tapi kalau mereka disuruh meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, itulah yang amat sangat berat bagi mereka. Maka mereka memilih menentang dakwah tauhid ini. Tauhid ini hanya kepada Allah menyembah dan beribadah adalah satu kalimat yang oleh setiap muslim wajib diikrarkan di dalam satu momen yang spesial ketika menghadap Allah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Momen spesial tersebut salat. 17 kali tersebut jumlah rakaat salat minimal itu ya. Belum lagi salat apa? Salat sunnatnya. Itu diikrarkan bahwa kita hanya menyembah Allah semata-mata. Ada yang tahu kalimat mana yang merupakan pengikraran ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Ini ikrar nih. Ikrar tauhid. Penguat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hanya menyembah Allah semata-mata, enggak mau menyembah lain. Diperkuat 17 kali minimal tuh sehari semalam. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. makna hanya ini diambil dari susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tidak. Karena di dalam bahasa Arab susunan kalimat yang baku itu fi'il fa'il maf'ulun bih gitu. Fi'il itu artinya kata kerja atau predikat. Fa'il itu subjek, maf'ulun bih itu predikat objek. Jadi predikat, subjek, objek. Begitu. Yang baku begitu. Tapi kalau objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat, maka mendahulukan objek daripada subjek dan predikat itu mengandung dua maksud yang agung. Maksud yang pertama, diagungkannya sang objek. Saking diagungkan disebut di awal. Dan yang kedua, litakhsis. Makna litakhsis itu dikhususkan. Kalau na'budu iyyaka, kepada engkau kami menyembah. Tapi tidak mengandung pengagungan, tidak mengandung pengkhususan. Tapi kalau objeknya iyyaka-nya didahulukan, iyyaka na'budu, maka mengandung pertama pengagungan terhadap objek yang didahulukan. Allah-nya itu diagungkan. Kedua, ada makna khusus. Khusus hanya kepada engkau kami ibadah. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat, maka mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu memberi perhatian, mengagungkan. Dan takhsis, pengkhususan, ada makna pengkhususan. Khusus hanya kepada engkau kami ibadah dan tidak beribadah kepada yang lain. Makanya iyyaka-nya didahulukan. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepada engkau. Tapi mungkin aja beribadah kepada yang lain. Dan itu tidak mengandung pengkhususan. Kalau na'budu iyyaka, tidak mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Hanya iya ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami ibadah, maka ini tauhid. Ini tauhid ibadah. Ini tauhid al-uluhiyah. Nah, saking pentingnya pengkhususan ibadah kepada Allah alias tauhid al-uluhiyah, saking pentingnya, kalimat keduanya pun memperkuat kalimat tersebut. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, wa iyyaka nasta'inu fi ibadatika ya Rabbi, dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam beribadah kepada engkau. Jadi ikrar, dua jenis ikrar ini dua-duanya bertumpu pada tauhid, pada pengibadatan hanya kepada Allah. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi, biar ibadahnya ini dilaksanakan semangat, sungguh-sungguh, benar, berkualitas. Tidak sekedar asal-asalan. Sebab betapa banyak orang yang sadar bahwa dirinya harus ibadah hanya kepada Allah. Tapi oleh Allah tidak ditolong dalam melakukan ibadah itu. Tidak ditolong maknanya tidak diberi hidayah untuk melakukan ibadah itu. Akhirnya tidak ibadah walaupun dia meyakini kewajiban ibadah. Ada enggak orang muslim dia meyakini wajibnya sholat, wajibnya saum Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji, tapi mereka tidak melakukan semua itu? Ada enggak? Banyak. Mereka sadar dirinya harus ibadah. Mereka meyakini dosa kalau enggak ibadah, tapi mereka tidak. Karena apa? Tidak ditolong oleh Allah. Dalam bentuk tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Kedua, betapa banyak orang yang yakin dirinya beribadah, harus beribadah, lalu mereka benar ibadah, tapi ibadahnya asal-asalan, ala kadarnya, seadanya, tidak sungguh-sungguh, asal melaksanakan saja. Mau diterima mau tidak, enggak peduli, sebodoh amat, yang penting saya sudah mengerjakan. Tidak dilihat dari aspek niat-niatnya benar enggak karena Allah Azza wa Jalla. Tidak diperhatikan aspek mutaba'ah atau tata cara pelaksanaan ibadah itu sesuai enggak dengan petunjuk Nabi, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak peduli. Tidak dilihat dari aspek kekhusyuan kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan. Asal ibadah seperti sholat, berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Asal baca, ngerti enggaknya enggak masalah. Sholat asal sholat dihayati atau tidaknya tidak dipedulikan. Dia enggak peduli dengan semua itu. Dia ditolong, dibantu, diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu, tapi tidak dibantu dari aspek kualitas dari ibadah itu. Banyak orang yang ibadah asal-asalan. Nah, maka salah satu kiat agar ibadah kita berkualitas adalah coba mohon pertolongan kepada Allah. Minta tolong agar Allah itu membantu kita, mensupport, memberikan semangat yang besar untuk melakukan ibadah yang berkualitas. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada sahabat yang dicintainya, namanya siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintai engkau karena Allah. Maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan seusai salat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantu aku, tolong aku. Maknanya beri hidayah aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi orang sekualitas Mu'ad oleh Nabi SAW diwasiati mintalah kepada Allah. Apakah Mu'ad selama ini kurang berzikir, kurang bersyukur, dan kurang bagus ibadahnya? Sudah berzikir, sudah bersyukur, sudah bagus ibadahnya. Mu'ad salah seorang di antara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul alaihi salatu wasalam berdasarkan wahyu. Tapi kenapa masih diajari walaupun zikirnya sudah dilakukan, syukurnya selalu dikerjakan, ibadahnya wah jauh dibanding kita. Itu berkualitas, benar-benar berkualitas. Tapi kok sudah bagus, sudah bersyukur, sudah berzikir, tapi kenapa tetap disuruh berdoa? Pertama, kalau seseorang sudah melakukan sebuah amal baik, lalu dia berdoa, ya Allah beri hidayah aku, tolong aku, bantu aku untuk melakukan kebaikan ini, maknanya minta hidayah untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kedua, minimal minta diistiqomahkan di atas hal tersebut. Minta ditegarkan, diteguhkan di atas kebaikan tersebut. Sebab boleh jadi orang melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh, tapi tidak istiqomah ya, berhenti di tengah jalan. Ada orang yang seperti itu banyak. Dia tergoda, tidak istiqamah. Makanya kalau seseorang di atas sebuah kebiasaan yang baik, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah beri hidayah aku untuk melakukan perbuatan baik ini, maknanya adalah istiqamahkan aku. Sebagai contoh, Nabi SAW juga para sahabatnya, para ulama, apalagi kita, di dalam sholatnya, di momen yang luar biasa agungnya itu sholat, berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa ini dibaca enggak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Oleh para sahabat? Iya. Oleh para ulama? Iya. Apakah maknanya Nabi belum berada di atas jalan yang lurus? Sebab ada tuh pendeta yang sotoy berbicara tentang Islam. Umat Islam itu gimana ya? Nabinya aja minta, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, berarti masih bengkok kan gitu ya. Ada ya, pernah dengar videonya. Soto itu, ngomonglah tentang agamanya, jangan agama orang lain. Gak tahu agama orang lain, bodoh, bego tentang agama orang lain, ngomong lagi ya. Nah, apakah Nabi sudah berada di atas siratal mustaqim? Pasti. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus ayat ketiganya apa? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, laminal mursalin, innaka laminal mursalin, engkau tuh benar-benar salah seorang di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas jalan yang lurus. Jadi bahwa Nabi sudah berada di atas siratal mustaqim, itu kata Allah. Allah yang bisa menilai gitu ya. Pasti Nabi SAW sudah berada di atas siratal mustaqim. Nah, apakah beliau membaca ihdinas siratal mustaqim? Iya. Sekarang lihat para sahabatnya. Para sahabatnya sudah berada di atas siratal mustaqim apa belum? Pasti sudah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Di dalam Al-Fatihah, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah memperoleh nikmat ya. Siapa orang yang sudah memperoleh nikmat itu? Para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan para rasul, para nabi. Allah menyatakan, wa may yuti'i Allah wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi limpahan nikmat oleh Allah. Berarti yang telah diberi limpahan nikmat itu orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dah baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan tidak diragukan lagi para sahabat adalah para siddiqin, para syuhada, para solihin. Tapi Nabi mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Para sahabat menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Padahal mereka sudah berada di atas siratal mustaqim. Jadi kalau seseorang berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan berarti mereka masih sesat. Mereka sudah berada di jalan yang lurus. Tapi apa maknanya? Maknanya adalah, salah satu maknanya adalah, istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus itu. Jangan sampai sudah berada di atas jalan yang lurus, belok ke kiri atau ke kanan, akhirnya menyimpang. Jangan sampai seperti itu. Sebab banyak orang yang seperti itu. Itu maknanya. Contoh, Imam Ibnu Katsir memberi contoh. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Hei orang-orang yang beriman, yang diseru siapa? Orang-orang yang sudah beriman. Apa isi perintah Allah kepada orang yang beriman? Beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kan di mereka sudah beriman ya. Kenapa disuruh beriman lagi? Kan sudah. Maknanya adalah istiqomahlah kalian dalam keimanan kalian selama ini. Jangan surut ke belakang, jangan belok ke kiri dan ke kanan, jangan menyimpang dari keimanan yang selama ini sudah kalian jalani. Itu maknanya dalam bahasa Arab dan penjelasan para ulama. Dan ini merupakan penjelasan yang logis, realistis, rasional. Contoh, kita bekerja. Apa yang kita cari dengan bekerja? Uang kan? Kekayaan kan? Apakah kalau orang bekerja menunjukkan dia tidak punya uang? Kalau orang mencari uang, apakah menunjukkan dia tidak punya uang? Apa jawabnya? Enggak. Dia sudah punya uang. Kalau memang sudah punya uang, ngapain cari uang lagi? Jawab kita gimana? Pertama, ingin menambah jumlah uang dari uang yang sudah kita miliki, itu ya. Kedua, minimal mempertahankan jumlah uang itu, minimal tetap. Jangan sampai berkurang sedikit demi sedikit, lama-lama apa? Habis kemudian jatuh miskin. Ada gak orang yang menyatakan, itu para direktur tuh kerja keras, banting tulang, peras kelingat, dug hulu pet nyawa, hulu dijen suku, suku dijen hulu, tisuk jedur nepikan ka sore jeder, bekerja mencari uang. Betapa miskinnya mereka. Ada yang ngomong begitu? Enggak, direktur itu kaya raya, uangnya banyak. Kenapa mereka masih cari uang? Ingin menambah kekayaan yang ada, jumlah uang yang ingin ditambah. Minimal enggak habis kemakan sehari-hari, minimal tambah. Maka kalau ada orang yang menyatakan para direktur yang bekerja mencari uang itu orang yang enggak puang, itu orang bego ya. Itu orang bodoh. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama yang sudah berada di atas siratal mustaqim, lalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, maknanya bukan berarti mereka masih sesat, bukan. Mereka sudah berada di atas siratal mustaqim, tapi ada dua makna. Pertama, tambah kualitasnya. Keberadaan mereka di atas siratal mustaqim selama ini sudah bagus, perbagus lagi. Beri hidayah kepada kami untuk memperbagus ibadah kami, amal baik kami, amal soleh kami. Itu pertama. Kedua, minimal istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim yang selama ini sudah kami jalani, sudah kami arungi, sudah kami berada di atasnya. Minimalnya begitu tuh. Itu makna ihdinas siratal mustaqim yang apa? Yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itulah maka makna makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Ini ikrar pertama nih. Ibadahnya satu-satunya hanya kepada Allah, lahir batinnya tuh. Dan ini tauhid, tauhidul ibadah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Baik aspek lahiriah, rukuknya, sujudnya, hanya kepada Allah, maupun aspek batiniahnya berupa niatnya. Niatnya juga untuk Allah, enggak dibelokkan sedikit saja untuk yang lain-lain, enggak. Ihdinas siratal iyyaka na'budu itu totalitas ibadah seluruhnya kepada Allah secara ikhlas. Tauhid itu namanya. Terus saking pentingnya ini tauhid, diperkuat dengan kalimat kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah ini. Minta pertolongan agar kualitas dan kuantitas dari ibadah ini diapakan, diperhebat, lebih hebat, lebih berkualitas, lebih rajin, lebih bermutu dibanding yang lainnya, dibanding sebelumnya. Jadi minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, minimalnya tetap istiqamah di atas ibadah yang selama ini kita lakukan, baik dari aspek kualitas ataupun dari aspek kuantitas. Jadi ikhwan a'azzanillahu wa iyyakum, sadar tidak sadar, umumnya tidak sadar, ternyata janji untuk mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah, mentauhidkan Allah di bidang ibadah itu kita ikrarkan setiap hari minimal 17 kali sehari semalam di momen spesial ketika kita menghadap Allah. Minimal 17 kali kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid al-uluhiyah. Dan minta juga bantuan, tolong kepada Allah untuk diberi hidayah memperkuat aplikasi dari tauhid al-uluhiyah ini 17 kali sehari semalam minimal, ditambah dengan salat-salat apa? Salat sunnah. Ihdinas syura'ah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau sehari semalam minimal 17 kali kita ikrar, kita janji untuk selalu mentauhidkan Allah di bidang al-uluhiyah, mestinya enggak ada lagi perkara-perkara yang bisa merusak tauhid al-uluhiyah, baik perkara yang memberikan kerusakan besar secara totalitas terhadap tauhid itu seperti syirik besar, seperti meminta berdoa kepada selain Allah, seperti menyembah bersujud ruku kepada selain Allah, ataupun yang merusak dengan kerusakan kecil. Tapi sekecil-kecilnya kerusakan tentang tauhid itu fatal loh. Ibarat dalam bangunan temah fondasi gitu ya, atau tiang gitu ya, tiangnya sedikit agak kropos, itu fatal. Satu tiang patah, bagaimana bangunan yang didirikannya ambruk. Ambruk kata orang Sunda mah apa? Nyangeyeng. Nyangeyeng itu apa? Miring gitu ya, truk. Berpengaruh enggak ke tiang-tiang yang lainnya? Iya. Tadinya beban seluruh bangunan itu tersanggah secara seimbang oleh setiap tiang. Jadi kokoh kuat. Satu tiang patah, tok. Nah, beban kepada tiang lain menjadi apa? Lebih besar, akhirnya enggak kuat, ambruk semuanya. Jadi sekecil apapun kerusakan pada aspek yang fundamental, jangan dianggap enteng. Tauhid yang rusak walaupun dengan syirik kecil seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub, seperti takabur dan yang sejenisnya, itu merusak tauhid al-uluhiyah dan itu pengingkaran terhadap ikrar yang 17 kali sehari semalam kita ungkapkan minimal dalam sholat-sholat fardu kita, apalagi ditambah dengan sholat sunnatnya. Makanya seusai sholat, tingkah laku, perilaku, amaliah kita, ucapan kita, jangan sampai apa namanya merusak ikrar kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Tidak hanya aspek fisik, niatnya juga ibadah itu kepada engkau. Ternyata dalam aplikasinya ada tujuan-tujuan duniawi, ada tendensi-tendensi pribadi, ada obsesi-obsesi yang bisa merusak tauhid al-uluhiyah tadi. Akhirnya apa? Rusaklah amal ibadah kita. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'anil syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Enggak, zat yang paling tidak ingin diduakan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menduakan amalan di dalam amalan tersebut, menduakan aku, asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya, niatnya dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik orang tersebut. Ditolak, tidak diterima, tidak dipahalai, dan tidak menghapus dosa, bahkan menambah dosa. Karena riya ketika beribadah adalah maksiat. Riya ketika melakukan amal soleh adalah sebuah dosa yang diancam dengan ancaman azab yang amat sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ikhwah, tauhid al-uluhiyah ini kita ikrarkan setiap hari dalam sholat. Minimal 17 kali sehari semalam dan bisa lebih dan mesti lebih gitu ya. Jangan sampai ini kita rusak dengan amal dan ucapan di luar sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwan mohon maaf ya, sangat ringkas sore hari ini dan waktu yang kita miliki tidak begitu banyak. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk tanya jawab. Kepada Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat 0819-896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. 021-823-6543. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu. Iya, ya, Ustadz, bagaimanakah kita memahami seseorang yang beribadah dengan amalan orang yang bermaksiat dan akan masuk neraka, tetapi di ujung kehidupannya dia beramalan dengan amalan penduduk surga, lantas dia masuk surga. Bagaimanakah cara pemahamannya ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ya. Pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang sebaliknya. Bagaimana memahami hadis? Ada orang yang beribadah terus menerus, tapi di akhir hayatnya berhenti ibadahnya dan belot. Itu sudah ditanyakan dan sudah. Jawabannya karena apa? Karena ibadahnya ditolak oleh Allah. Mungkin karena niat yang keliru atau mungkin karena tidak mutaba'ah dalam melakukan ibadahnya tersebut. Dan akibatnya Allah bongkar kekeliruan ibadah orang itu. Lalu berhenti ibadahnya, belot kepada dosa dan maksiat, mati dalam keadaan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah, ya. Itu pertanyaan yang lalu. Nah, sekarang sebaliknya. Ada orang yang ahli maksiat, dosa terus, ya. Dia musyrik, dia kafir, dia melakukan berbagai macam doa dan maksiat. Ternyata menjelang kematiannya dia dapat hidayah. Kemudian dia, kalau tadinya musyrik atau kafir, dia masuk Islam. Kemudian dia beribadah, bertauhid, beriman, melakukan amal soleh dan kebaikan, dan mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus. Yang semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada kasus seperti itu, dan banyak kasus seperti itu, maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Mungkin orang yang tadinya durhaka atau malah kafir, ya, kafir, durhaka, atau orang muslim yang ahli dosa, ahli maksiat, ya, mungkin selama rentang waktu tersebut dia melakukan kebaikan. Mungkin saja kebaikan itu karena dorongan jiwa kemanusiaannya, jiwa sosialnya. Dia membantu orang, dia mengangkat kesulitan orang lain. Lalu orang lain yang ditolongnya, yang dibantu, yang kesulitannya diangkat oleh orang itu berdoa, ya Allah, orang ini baik, beri balasan, ya Allah. Selamatkan dia dunia akhirat, ya Allah. Menjerit dia, orang yang fakir, orang miskin, orang kesulitan ditolong. Dia gak bisa balas pertolongan itu kecuali dengan doa. Doanya itu menggedor langit. Doanya bisa membuka pintu-pintu langit, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita bersikap kepada orang lemah. lemah sosialnya, ekonominya, kuat ceritanya kepada Allah lah. Ceritanya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan zalim kepada orang yang lemah. Jangan mengabaikan jeritan penderitaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bantu mereka, tolong mereka, bahagiakan mereka, angkat kesulitan mereka. Jeritan itu menggedor pintu langit loh, ya. Nah, mungkin saja salah satunya itu lalu mendoakan, lalu turun hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas setiap kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau seorang melakukan kebaikan secara tulus gitu ya, Allah balas. Kalau dia orang kafir mungkin diberi hidayah untuk masuk Islam. Kalau dia orang musyrik mungkin Allah beri hidayah untuk bertauhid. Kalau dia ahli maksiat, Allah beri hidayah dengan menjadi orang yang taat, ya, dipertemukan dengan orang yang bisa meluluhkan hatinya, melembutkan hatinya, lalu dia bertobat dari dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya, menyerap, kemudian menjadi orang baik dan mati dalam keadaan seperti itu. Yang jelas, kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, siapapun orang itu, Allah balas. Termasuk orang itu orang kafir melakukan kebaikan, Allah enggak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun dari hamba-Nya, walaupun sekecil debu. Allah balas di dunia. Kadang-kadang kalau orang kafir dibalasnya dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan kekuasaan, kadang-kadang dengan hidayah. Mana yang lebih mahal? Tentu saja hidayah jauh lebih mahal, ya. Nah, mungkin kebaikan-kebaikan itu yang membuat Allah menurunkan hidayah kepada dia. Karena itulah kemudian dia berhenti dari dosanya, dari kemaksiatannya, lalu dia berganti haluan menjadi orang beriman, orang bertakwa, orang beramal soleh, mati dalam keadaan demikian. Tobatnya, kebaikannya menghapus seluruh dosa masa lalu. Dosanya bersih karena sudah tobat, ya. Yang kemudian yang tersisa hanyalah kebaikan dan ibadah, dan mati dalam keadaan demikian sudah. Pas ditimbang tuh amalnya lebih berat kepada amal baik. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai calon-calon penghuni surga. Allahu a'lam. Terakhir Fawas, ya, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari pertanyaan dari penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah menyikapi rasa takut di saat kita berupaya untuk beribadah atau beramal soleh, bahwa jangan-jangan perbuatan kita ini mengandung riya, Ustaz, sehingga ada keraguan dan kadang juga kemudian tidak jadi melakukan amalan tersebut. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Kadang ketika kita ibadah, di awal ibadah kita ikhlas, tapi di tengah-tengah ibadah muncul kekhawatiran untuk riya. Tanpa ada penyebab, ujug-ujug ya, tiba-tiba muncul, ah jangan-jangan riya, jangan-jangan riya. Bagaimana sikap kita? Dan fenomena apakah itu? Itulah was-was syaitan. Was-was itu kata Imam Al-Qurtubi, bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, langsung muncul di pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga. Telinga kita tidak mendengar apapun. Tiba-tiba isi bisikan itu muncul dalam hati kita untuk mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Termasuk dalam sholat, termasuk ketika akan infak dan sodakoh. Kamu riya. Termasuk ketika di perjalanan dari rumah ke sini mau ngaji, dimunculkan niat-niat lain di dalam hati kita oleh setan. Jangan-jangan kamu mah kangen ke si Anu ya. Seperti itu. Itu adalah was-was setan. Sampai di sana kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Kita dinilai berpahala atau berdosa itu dilihat dari bagaimana cara kita mengantisipasi bisikan itu. Kalau ternyata kita mengikuti apa yang dibisikkan, ya, jangan-jangan kamu riya, jangan-jangan kamu riya. Kalau riya itu dosa gede loh. Lebih baik batal, enggak jadi gitu ya. Karena kita sudah menjelaskan riya itu dosa besar. Walaupun disebut syirik apa? Syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil dalam hal syirik. Sekecil-kecil syirik dosanya apa? Besar. Kamu riya daripada ini kan amalan sunnah, daripada riya dosa, mending enggak jadi deh. Nah, kan gitu ya. Akhirnya iya deh enggak jadi. Itu kalah oleh setan, ya. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kata beliau, tarkul amali lillah riya wal amalu lillah tarkul amali linnas riya wal amalu linnas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Loh, kalau meninggalkan amal karena orang itu riya, beramal karena orang itu syirik, gimana itu harusnya? Berkata Al-Fudail bin Iyad, wal ikhlas ya ayyu'afiyanallahu minhuma. Sedangkan ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Apa maknanya? Coba lihat, tadi orang itu meninggalkan amalan karena manusia, beramal karena manusia, semuanya motivasi niatnya karena orang. Jangan diniatkan karena orang, tapi karena Allah. Sebodoh amat orang mau memuji kita, mau mencela kita atas amalan yang kita lakukan. Sebodoh amat orang itu mau memberikan like ataukah apa namanya begini. Enggak ada masalah, peduli amat. Orang mau berkomentar A, B, C, saya enggak peduli. EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin. Semua yang saya lakukan lillah, hanya ingin memperoleh apresiasi dari Allah, penilaian dari Allah, pujian dari Allah, dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Hanya itu. Maka kalau begitu, maka enggak akan muncul lagi perasaan jangan-jangan riya, jangan-jangan riya, jangan-jangan riya. Enggak. Oleh karena itu, kalau di tengah-tengah ibadah lalu muncul was-was seperti itu, ta'awudlah kita, ya. Berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas umpah kita ada kencreng dari kejauhan, kita sudah siap nih. Setan itu muncul. Kamu riya ya, banyak orang yang lihat, apalagi yang kamu keluarkan itu warna merah tuh. Ya. Ada muncul begitu ya. Ta'awudzlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Itu godaan dari setan. Sudah lillah, orang mau memuji, mau mencela atas infak yang kita lakukan, sebodoh amat ini untuk Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kalau kita diganggu, teruslah ibadah, teruskan ibadah tersebut dan buanglah was-was dan perasaan takut riya tersebut, karena sesungguhnya itu adalah was-was dari setan laknatullahi alaih. Semoga Allah membentengi kita dari godaan setan dan menyelamatkan kita dari tipu daya mereka semua. Ya, ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.